yang namanya manusia muwalliatun bihubbin nazar ila suwaril jamilah, suka untuk melihat gambar-gambar yang bagus, melihat wanita-wanita yang cantik. Tetapi ketika dia tahan karena itu haram, dia akan diberi oleh Allah yang lebih baik. Khonifidina azakumullah, Allah SWT menyatakan dalam Quran, zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin. Allah SWT telah mengindahkan, mengindahkan pada manusia kesukaan secara syahwat kepada perempuan. Laki-laki senang pada perempuan, wajar. Khonifidina azakumullah, berarti masalahnya adalah halal atau haram. Kalau yang namanya seorang laki-laki senang melihat perempuan, itu sudah memang Allah ciptakan demikian. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Kalau dikatakan sudah dijadikan seperti itu syahwat, maka dikendalikan kepada yang halal dan jangan dilepas kepada yang haram. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan selalu mengajak kepada yang jelek, yaitu nafsul ammarah, nafsu yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Muwalliatun bihubbin nazar ila suwaril jamilah, akan selalu punya hasrat, punya keinginan untuk melihat gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang indah. Dan yang namanya mata adalah utusan hati. Mata itu diutus oleh hati. Hati itu yang memerintahkan, lihat saja. Maka mata mentaati perintah dari maliknya, dari rajanya untuk melihat. Maka raidnya adalah mata. Maka mata tadi melihat kesana kemari, kemudian lapor. Lapor kepada rajanya, aku melihat demikian, demikian, demikian, digambarkan betapa indahnya, betapa bagusnya. Ketika dikhabarkan keindahannya, digambarkan kecantikannya, digambarkan apa yang telah dilihat oleh mata tadi, maka hati tadi taharraka, bergerak hatinya, goncang. Istiaqan ilai, karena rindu kepadanya. Bayangkan, akibat dari mata. Siapa yang salah? Ya tadi hatinya, karena dalam keadaan dia sakit, sehingga dia mengutus matanya, mengumbar pandangannya ke sana kemari. Maka ketika dilaporkan betapa cantiknya, betapa putihnya, betapa manisnya, mulai dia mengalami akibatnya. Akibat dari kesalahan pertama, dia terjatuh pada kesalahan kedua, yaitu istiaqan lima haram Allah, rindu kepada yang haram, rindu kepada yang haram. Fayaba'at ra'iduhu, mengutus ra'idnya sendiri, kemudian dia merasakan akibatnya sendiri. Dan sungguh seringkali terjadi yang membuat capek, membuat lelah, membuat payah, justru utusannya sendiri. Khonifidina azakumullah, kalau tadinya tidak diutus, dia gak tahu. Kalau gak tahu, gak ada perasaan rindu, gak ada perasaan kepingin, gak ada perasaan-perasaan yang haram. Tetapi salah sendiri kenapa diutus utusannya, yaitu matanya, untuk memandang ke sana kemari.